Mitra Bisnis, beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kalla menandatangani kerjasama peminjaman kredit dari Bank of China. Penandatanganan ini diharapkan bisa menarik investasi asing di bidang infrastruktur. Namun pemerintah China mensyaratkan pinjaman tersebut juga harus dibelanjakan untuk produk terkait dari China. Mitra Bisnis, untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa pendapat Anda mengenai pinjaman ini? Itu salah satu bentuk yang membuat investasi masih ada, kan? Nah, mudah-mudahan produk-produk yang dari China ini yang belum kita produksi sendiri ya, dan jangan sampai kita lewat apa yang disebut pinjaman luar negeri ini justru merupakan promosi barang-barang luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Tapi kalau memang tidak terhindarkan, produk-produknya belum banyak dihasilkan di sini, ya silahkan. Tapi jangan semata-mata karena dari China murah. Perhitungannya kan kalau ongkos operasinya mahal, ya jadi akhirnya mahal juga kan. Tapi saya rasa cara-cara seperti ini makin lazim dilakukan di dalam kondisi krisis, karena tidak seperti di masa lalu pembangkit listrik kita pinjam dari negara-negara maju ya susah. Tapi harus lebih selektif lah. Bagaimana dengan pendapat bahwa barang China kualitasnya di bawah standar, Pak? Sebetulnya barang dari China ada beragam kualitas ya. Kalau barang murah, ya kualitasnya jelek. Yang lebih baik kualitasnya lebih mahal. Jadi produk China itu sangat beragam. Dan jangan sekali lagi terlena pada sekedar pertimbangan harga murah saja. Pasti kita menjadi alternatif pasar untuk kelimpahan produk-produk China yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat dan di negara-negara maju karena resesi yang dalam, dan bahkan negara-negara maju sudah mengalami kontraksi, tidak sekedar resesi. Sepanjang kepentingan kedua belah pihak terpenuhi, sepanjang sama-sama menguntungkan, saya rasa adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.